بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini malam ke-22 dari bulan Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 24 Juli 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas perkataan dari A'immatus Salaf ketika mereka mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin rasulan." Seseorang bisa merasakan manisnya keimanan, bisa mencicipi nikmatnya iman apabila dia telah ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rasulnya. Yang mana alhamdulillah dari ucapan A'immatus Salaf tersebut yang telah kita nukilkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya keridhaan, kerelaan seorang muslim, Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Rabb-nya, Muhammad sebagai rasulnya, keridhaan di sini yang dimaksud adalah ridha tam, keridhaan yang sempurna, yang dia harus memiliki amalan-amalan setelahnya yang mencocoki apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari perkataan mereka pula, A'immatus Salaf alaihim rahmatullah, kita bisa mengambil sebuah faedah besar tentang salahnya ucapan dari sebahagian kaum sufiyah, terlebih dari kalangan gulat as-sufiyah, yang menyatakan bahwasanya mereka ridha apabila Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam azab-Nya. Maka ini keridhaan yang keliru, keridhaan yang salah, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di banyak doanya beliau meminta perlindungan dari azab Allah, agar Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan beliau ke dalam an-nar. Begitu pula hadis yang telah kita bacakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang jawami'al kawamil fid du'a, doa yang sangat lengkap. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ila akhir du'a. Ini semuanya doa permohonan seorang hamba yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah secara khusus radhiyallahu taala anha dan kepada umat beliau secara umum, yang di dalamnya terdapat permintaan doa dari Nabi alaihi salatu wasallam agar kita terjauhkan dari azab an-nar. dan itulah keridhaan yang dimaukan di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kita ridha walaupun Allah harus mengazab kita di dalam nerakanya, wal iyadhu billah. Pembahasan terakhir dari hadis ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, kita akan masuk kepada dua faedah terakhir yang disebutkan oleh al-Imam al-Allamah Muhammad Ali Adam al-Tiyubi hafizahullah wa ra'a. Faedah yang pertama, kata beliau, yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-hassu 'ala ar-ridha bi hadhihi al-umuri ats-tsalatsah. Di dalam hadis ini terdapat anjuran, terdapat hasungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa ridha, benar-benar menerima dengan lapang dada, legowo, tanpa ada protes sedikit pun, tanpa ada kritikan sedikit pun tentang tiga perkara besar di dalam hadis tersebut. Kemudian kata beliau, wa anna man radhiya biha wajada ta'mal iman. Dan seorang hamba yang telah ridha, lapang dada hatinya dalam menerima tiga perkara besar tersebut, maka pasti dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, bayanu tafawutu ahlil imani fi. Penjelasan bahwasanya di dalam keimanan seorang hamba itu ada yang namanya at-tafawut, bertingkat-tingkat. Penjelasan tentang bertingkat-tingkatnya keimanan seorang hamba. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Keimanan kita sangat jauh dibandingkan dengan keimanannya sahabat, tidak bisa dibandingkan sepersekian. Maka ini menunjukkan kepada kita sebuah akidah yang sesat, sebuah akidah yang keliru yang ada di sebahagian kelompok yang menisbahkan dirinya kepada as-sunnah, dan mereka berkeyakinan bahwasanya keimanan yang ada di sisi Abu Bakar As-Siddiq sama dengan keimanan kaum muslimin yang ada di zaman kita sekarang. Keimanan yang ada di sisi Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaidillah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan yang lainnya dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, sama dengan kaum muslimin yang ada di zaman sekarang. Nampak bahwasanya ucapan ini seakan-akan indah, akan tetapi hakikatnya terdapat kebatilan yang sangat dalam. Dan untuk membantah apa yang ada dari keyakinan akidah tersebut adalah hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita adanya tafawut ahlil iman, adanya tingkatan-tingkatan orang-orang yang beriman di dalam al-Islam. Kemudian kata beliau, fa inna minhum man wasala ghayatahu wa wajadahu halawatahu. Di antara kaum mukminin, di antara ahlul iman tersebut, ada yang bisa sampai kepada puncak keimanan dan mereka merasakan manisnya keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa nasiya kadri dunya, dan mereka sampai lupa tentang dunia yang ada di tengah-tengah mereka. Wasta'nasa bi dzikrillah taala, mereka asyik, mereka sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Watma'anna qalbuhu bihi, dan hati mereka sangat tenang apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka membasahi lisan-lisan mereka dengan firman-firman Allah taala dan zikir-zikir kepada Allah jalla wa ala. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati seorang mukmin akan merasakan yang namanya al-itmi'nan, ketenangan. Maka ini ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika seorang sudah sampai kepada derajat tertinggi dari keimanannya, maka dunia di hadapannya adalah sesuatu yang hina. Tidak akan dia cari dunia sampai harus mendzalimi saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin. Tidak harus keimanan yang ada di tengah-tengah mereka menjadikan mereka bertanafus dalam perkara-perkara ad-dunia. Dunia akan mereka lupakan. Dunia akan mereka jadikan sebagai sesuatu yang biasa. Dunia akan mereka jadikan sebagai sebuah tempat persinggahan antara kehidupan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, babu bayanu adadi syu'abil iman. Yang kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bab bayani adadi syu'abil iman. Bab yang berkaitan dengan penjelasan berapa banyak cabang keimanan, wa afdhaliha, dan penjelasan tentang apa cabang keimanan yang paling utama, wa adnaha, dan apa cabang keimanan yang paling rendah, wa kaunil haya'i minal iman, dan penjelasan bahwasanya al haya', sifat malu, adalah bahagian dari keimanan. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah, bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah. Siapa namanya Abu Hurairah? Ikhwati fillah ra'akumullah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, beliau menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-imanu, yang namanya keimanan, bid'un wa sab'una syu'batan, yang namanya keimanan memiliki 70 cabang lebih. Wal haya'u, dan sifat al haya', sifat malu, syu'batun minal iman, bahagian dari keimanan. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dari hadis yang ringkas ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil secara global, secara umum. Yang pertama, penyebutan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam lafaz al-iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Al-iman yang dimaksudkan di sini seperti yang disebutkan oleh al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, al-imanu fi hadzal hadis yuradu bihi al-a'mal. Lafaz keimanan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini maksudnya adalah amalan-amalan saleh. Al-iman maksudnya adalah al-a'mal, karena yang namanya amalan itu bahagian dari keimanan seorang muslim. Yang namanya amalan itu bahagian dari keimanan seorang hamba. Bidalilin annahu dzakara fihi a'lal a'mal. Dalilnya apa? Yang menunjukkan bahwasanya al-iman ini adalah al-a'mal. Iman yang dimaksudkan di sini adalah amalan-amalan saleh. Jadi kalau kita mau terjemahkan dari ucapan al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, maksudnya adalah amalan-amalan saleh itu memiliki 70 lebih. Bid'un, bid'un insyaallah akan kita jelaskan dari penjelasan al-Imam Muhammad ibn atau Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, yang namanya keimanan, yang namanya amalan-amalan saleh, itu 70 lebih cabangnya. Artinya banyak sekali. Nanti akan kita bawakan di sana ada periwayat yang mengatakan 80 lebih, 90 lebih, dan yang seterusnya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan haya' bahagian dari al-iman. Maksudnya apa? Al-haya' bahagian dari amalan saleh. Jadi sifatul haya', walaupun tidak diketahui oleh orang lain, hanya dia sendiri yang mengamalkannya, dia haya, dia malu untuk bermaksiat kepada Allah, dia malu untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas dari perkara-perkara kefasikan, perkara-perkara kemaksiatan, maka ini merupakan bahagian amalan saleh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Wa huwa qaulu la ilaha illallah. Dalilnya kenapa al-iman di sini maknanya adalah al-a'mal, ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan a'lal a'mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang paling tinggi, amalan yang paling mulia. Maksudnya keimanan yang paling tinggi, keimanan yang paling mulia. Wa huwa qaulu la ilaha illallah. amalan yang tertinggi tersebut, keimanan yang paling mulia tersebut adalah la ilaha illallah. Sehingga al-iman ini muradif dengan al-a'mal. Muradif itu bahasa Indonesianya sinonim. Yang namanya keimanan sama dengan amalan-amalan soleh di dalam hadis ini. Wa adnaha, dan amalan yang paling rendah, amalan yang paling dalam tanda kutip remeh, iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, seperti hadis yang berikutnya akan kita bawakan. Menghalangi atau meninggalkan atau mencabut adza, gangguan-gangguan, menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di tengah jalannya kaum muslimin. Nanti akan kita jelaskan apa makna dari al-adza dari ucapan a'immatu as-salaf. Sebelum kita lanjutkan faedah dari hadis yang pertama, kita masuk kepada hadis yang kedua yang memiliki redaksi matan yang sama dari sama sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Keimanan itu memiliki 70 sekian lebih atau 60 sekian cabang keimanan. 70 sekian cabang, 60 sekian cabang amalan-amalan saleh. Fa afdaluha, amalan yang paling tinggi dari keimanan tersebut, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah imatatul adza, menghindarkan, menghilangkan gangguan dari jalan-jalannya kaum muslimin. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu merupakan bahagian, merupakan salah satu cabang dari amalan-amalan tersebut, bahagian dari keimanan-keimanan tersebut. Wahuma amalan, kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, dan keduanya merupakan amalan soleh. Yang paling tinggi amalannya ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza, menghindarkan atau menghilangkan gangguan, duri atau yang semisalnya dari tengah jalannya kaum muslimin. Maka dua-duanya ini merupakan amalan. Yang ucapan la ilaha illallah amalan qawliyan, amalan yang dilihat, amalan yang bisa dirasakan atau dikerjakan oleh lisan-lisan kita. Adapun imatatul adza adalah amalan fi'liyan, amalan yang kita kerjakan dengan fi'il, perbuatan kita. Fama bainahuma min qabilil a'mal, dan yang selainnya dari amalan-amalan soleh yang sangat banyak cabangnya yang disebutkan oleh an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, apa yang disebutkan oleh al-imam Muslim alaihi rahmatullah dalam riwayat yang beliau nukilkan dari bab yang ke-14 ini, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Bid'un diterjemahkan dan dijelaskan maknanya oleh a'immatus salaf. Di antaranya adalah al-imam al-qadhi Iyadh menjelaskan apa makna al-bid'u. Begitu pula al-imam Abu Amr ibn Salah al-muhaddith. Begitu pula al-imam al-Aini di dalam al-umdah. Paling tidaknya tiga a'immatus salaf ini menyebutkan makna al-bid'u atau bid'un. Yang mana kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh a'immatus salaf tersebut dirangkum oleh al-imam al-allamah Muhammad Ali Adam al-Atyubi. Beliau mengatakan al-bid'u bikasril ba wa fathiha. Al-bid'u itu bisa dibaca dengan kasrahnya ba, bisa pula dibaca dengan fathahnya ba. Jadi jangan kita mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah menganggap remeh orang lain tidak bisa berbahasa Arab apabila membaca hadis ini dengan redaksi atau dengan lafaz wa bid'un wasittuna, atau dengan lafaz yang lain wa bad'un wasittuna atau sab'una. Ini adalah lafaz yang fasih, lafaz yang keluar dan dinukilkan dari bangsa Arab. Al-bid'u bisa dengan dua harakat. Maka al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan bisa juga dibaca dengan al-imanu bad'un wa sab'una syu'batan. Adadi mubham atau adadun mubhamun. Yang namanya al-bid'u ini merupakan adad yang mubham. sebuah bilangan yang tidak diketahui. Apakah 1, 2, 3, 4, 5 atau yang seterusnya, tidak diketahui, mubham. Muqayyadun bima baina tsalatsi ila tis'i. Ini kesimpulan dan rangkuman yang disampaikan oleh Al-Hafidh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi dari ucapan-ucapan a'immatus salaf yang telah kita jelaskan tadi. Yang namanya al-bid'u ini tidak akan keluar setelah beliau menjelaskan adadun mubham, bilangan yang mubham yang tidak bisa dipastikan berapanya. Akan tetapi dari sisi yang kedua yang bisa dilihat adalah muqayyadun baina tsalatsi ila tis'i. Tidak akan keluar antara 3 sampai 9. Ini namanya al-bid'u. Bid'un wa sab'una, bisa 73. Bid'un wa sab'una, bisa 74 sampai 79. Begitu pula ketika riwayat-riwayat lain yang menunjukkan akan hal ini. Ini kesimpulan dari al-musannif alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan di dalam redaksi yang lebih lengkap, hadis yang kedua, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, al-imanu bad'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah ketika seorang muslim, seorang hamba menghilangkan gangguan dari jalan-jalannya kaum muslimin, wal haya'u syu'batun minal iman. Syu'batun dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, syu'batun ya'ni annal imana dhu khisalin muta'addidah, bahwasanya keimanan memiliki sifat-sifat tertentu. Jadi keimanan ini tidak bisa dilihat begitu saja dan tidak bisa diitlakkan begitu saja, disematkan, disifatkan pada seorang muslim, oh dia mukmin, oh dia orang yang beriman, oh dia mukminah. Ini tidak bisa demikian, harus ada pembuktiannya, harus ada realisasinya. Seperti apa yang telah kita ketahui bersama dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa keimanan ini tidak bisa disematkan sembarang tempat. Qalatil a'rabu amanna, bangsa Arab mengatakan amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman. Jadi yang namanya keimanan tidak mudah untuk disematkan, tidak mudah untuk disifati pada seorang mukmin. Siapa yang bisa mempersaksikannya? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam lafaz Nabi alaihi salatu wasallam, syu'batan ya'ni annal imana dzu khisalin muta'addidah, yang namanya keimanan memiliki sifat-sifat tertentu, ciri-ciri tertentu, yang mana apabila terpenuhi ciri-ciri tersebut, syarat-syarat tersebut, perkara-perkara tersebut, maka bisa dia dihukumi sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membedakan di dalam ayatnya yang sangat banyak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam lafaz lainnya Allah menyeru ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dibedakan karena memang yang namanya keimanan ini memiliki derajat yang lebih tinggi dan lebih mulia. Al-imanu sab'un atau al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, begitu pula dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, syu'batan diganti dengan lafaz baban. Al-imanu bid'un wa sab'una baban. Yang namanya keimanan itu bisa digapai, bisa dimasuki dari 70 sekian pintu keimanan. Ini yang ada dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah dan Al-Imam Ibnu Majah. Maksudnya sama, yaitu naw'an, sekian cabang, sekian jenis dari yang namanya keimanan. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan ketika beliau mensyarah lafaz hadis ini, maksudu hadzal hadis annal a'mala asy-syar'iyyata tusamma imanan ala ma dzakarnahu anifan. Maksud dari hadis ini adalah amalan-amalan syar'iyah, amalan-amalan soleh dari seorang hamba, tusamma imanan, bisa disebut sebagai keimanan. Alama dzakarnahu anifan, seperti apa yang telah kita sebutkan. Jadi maksudnya al-iman adalah al-amal. Di sini diulangi lagi oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, bahwasanya al-amal syar'iyah, amalan-amalan soleh yang zahir, itu disebut sebagai keimanan di dalam bahasa syariat. Wa annaha munhasiratun, dan keimanan tersebut adalah sesuatu yang terbatas. Artinya tidak semua orang bisa masuk ke dalam label keimanan tersebut. Mungkin dia hanya sebagai seorang muslim belum masuk ke dalam keimanan, karena at-tafawut, bertingkat-tingkatnya sikap seorang hamba terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menampakkan dirinya di bagian yang mana, apakah dia masih seorang muslim atau sudah naik sebagai seorang mukmin, atau mungkin naik lebih tinggi lagi sebagai seorang muhsin. Fa afdaluha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling utama dari keimanan tersebut, dari amalan saleh seorang hamba, afdaluha ay, kata beliau, afdalu tilka syu'abi qadran, maksudnya afdaluha adalah afdalu tilka syu'ab, cabang yang paling tinggi kedudukannya, wa darajatan indallah, dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya amalan soleh kita tahu sangat banyak sekali. Begitu pula cabang-cabang dari keimanan 70 lebih, 80 lebih, 60 lebih ternukil dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cabang keimanan yang paling mulia, yang paling tinggi di sisi Allah adalah ucapan seorang hamba la ilaha illallah. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalimat tauhid adalah afdalu anwa'il iman. Kalimatut tauhidi afdalu anwa'il iman. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan bisa disandingkan dengan Muhammadar Rasulullah, merupakan jenis keimanan yang paling utama. Kama annal imana, sebagaimana pula keimanan, atau begitu pula keimanan, afdalu anwa'il amal. Jadi ada dua sisi yang harus kita perhatikan bersama. Kalimat tauhid afdalu anwa'il iman. Kalimat la ilaha illallah jenis keimanan yang paling utama. Kama annal iman, dan keimanan afdalu anwa'il amal. Keimanan merupakan amalan yang paling afdal, yang paling utama. Jadi jangan sampai bingung. Ucapan la ilaha illallah, keimanan yang paling tinggi. Kemudian keimanan merupakan amalan yang paling tinggi. Kama fi hadithi Abi Hurairah, hal ini ditunjukkan dalam hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Jadi amalan yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini, ada amalan yang paling utama, ada amalan yang paling mulia, ada amalan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqal imanu billahi wa rasulihi ila akhiril hadis. Amalan yang paling utama bagi seorang muslim adalah keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada Rasulnya, dan disebutkan oleh Nabi 6 rukun-rukun iman. Maka keimanan yang tertanam, yang terpatri di dalam hati seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk amalan yang paling utama. Dan di antara cabang keimanan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengumpulkan dua kebaikan. Yang pertama, dia mengumpulkan cabang keimanan yang paling tinggi, dan yang kedua, dia telah mengerjakan amalan saleh yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini bisa kita ambil sebuah faedah bahwasanya ta'mal iman, manisnya orang benar-benar bisa dia rasakan. Berkaitan hadis ini dengan bab yang sebelumnya, benar-benar bisa dia rasakan ketika dia full keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, full keimanannya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'anul Karim, kepada malaikat dan rukun-rukun iman yang lainnya. Telah kita jelaskan pembahasan ini pada bab-bab yang telah lewat. Maka ucapan la ilaha illallah bukanlah ucapan yang biasa, bahkan sangat luar biasa. Dia mengumpulkan dua keutamaan, yang pertama cabang keimanan tertinggi, dan yang kedua amalan saleh yang paling mulia. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, adnaha, dan amalan atau cabang keimanan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq. Adnaha dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi, ai aqrabu hadhihi syu'abi al-bid'i wa sittin. Ketika kita melihat cabang keimanan kalau jumlahnya 60 sekian atau 70 sekian atau 80 sekian, yang nomor terakhir, nomor 80 tadi atau nomor 70 atau nomor 60 tadi, adalah ketika seorang muslim, seorang mukmin bisa dan biasa untuk imatatul adza anit tariq, bisa dan biasa untuk menghilangkan gangguan yang ada di jalan-jalan kaum muslimin. Imatatul adza maksudnya adalah izalatul adza, menghilangkan gangguan tersebut. Dan al-adza, gangguan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh para syurahul hadis, wal muraduhuna, maksud dari gangguan yang ada, natijatu ma yu'dhil muslimin, apapun yang bisa mengganggu jalannya kaum muslimin. Kasyauki, apakah itu duri, wal hajari, ataukah bongkahan batu, wasyajari, ataukah pohon-pohon yang mungkin rantingnya terjatuh di tengah jalan dan yang semisalnya, wan najasah, ataukah benda-benda yang najis, kotoran manusia dan yang semisalnya, wanahwiha an tariqihim, atau yang selainnya dari gangguan-gangguan yang bisa mengganggu jalannya kaum muslimin. Rifqan bihim wa itfan alaihim. Kenapa dia rela berkorban, turun dari kendaraannya, turun dari motornya atau yang semisalnya, untuk menghilangkan batu yang ada di tengah jalan, duri yang ada atau paku atau yang semisalnya, dalam rangka rifqan bihim, sayang kepada kaum muslimin. Lutfan alaihim atau utfan alaihim, sama maknanya utuf dan lutf. Mereka berlemah lembut kepada kaum muslimin yang ada di sekitar mereka. Sebagaimana orang tersebut, sebagaimana seorang mukmin tadi, tidak mau mendapatkan gangguan di jalannya, tidak mau mendapatkan kemudaratan, dampak negatif, tidak mau ban motornya ketusuk paku, tidak mau ban mobilnya ketusuk paku dan yang seterusnya, maka demikian pula yang dia inginkan dari saudara-saudaranya kaum muslimin. Dia tidak ingin pula saudaranya kaum muslimin yang di belakang terkena kemudaratan dari gangguan-gangguan tersebut, dari batu yang ada, duri yang ada, paku yang ada, ranting pohon yang ada, atau benda-benda najis yang ada di tengah jalan mereka. Menunjukkan kesempurnaan iman yang ada di sisi seorang muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai-sampai dia benar-benar mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian lafaz terakhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Al haya' adalah sikap malu, yang mana sifat ini merupakan sifat yang sangat-sangat baik, sifat yang sangat-sangat terpuji, bahagian dari budi pekerti yang luhur yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam riwayat lain, tadi kan riwayatnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyabdakan atau bersabda, wal haya'u syu'batun minal iman. Dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al haya'u minal iman, secara sharih, secara jelas, bahwasanya yang namanya sifat malu adalah bahagian dari keimanan. Dan di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu arda, yang insyaallah akan datang dalam riwayat Al-Imam Muslim, disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khair, yang namanya sifat malu itu tidak akan datang atau tidak akan hinggap atau tidak akan disifati oleh seorang muslim, tidak ada seorang muslim yang berperangai dengannya kecuali akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa fi haditsin akhar, dan dalam riwayat yang lainnya, al haya'u khairun kulluhu, yang namanya sifat malu semuanya baik. Kulluhu khair, dalam riwayat yang lainnya lagi, sifat malu akan mendatangkan kebaikan yang banyak pada diri seorang muslim. Begitu pula seorang mukmin dan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum. Maka disebutkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 70 cabang keimanan, 70 cabang amalan-amalan saleh yang ada di dalam Islam adalah sifat malu yang dimiliki oleh seorang muslim. Sifat al-haya dijelaskan oleh a'immatus salaf adalah sifat yang sangat terpuji. Bahkan mungkin seperti yang kita ketahui bersama, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda telah berperangai dengan sifat tersebut sampai-sampai mendapatkan rekomendasi besar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah duduk suatu saat bersama beberapa orang keluarga beliau dan dalam riwayat lain beberapa orang sahabat beliau, dan tersingkaplah paha dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita ketahui, paha merupakan bahagian aurat yang ringan yang kalaupun tersingkap masih ma'dzur, masih diberikan udzur untuk tidak ditutupi. Maka itulah yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan tarbiyah, untuk mentadrib, mendidik umat ini. Ini loh bahagian dari aurat yang ringan. Maka suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, Utsman ibn Affan dengan tersingkap bahagian paha beliau, Utsman ibn Affan mengetuk pintu dan ingin masuk ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan informasi, mendapatkan khabar bahwasanya mengetuk pintu depan wahai Rasulullah adalah Utsman ibn Affan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas cepat-cepat menutup bahagian paha beliau. Maka ditanya oleh sebahagian keluarga beliau, "Kenapa engkau bersegera, kenapa engkau bergegas untuk menutup bahagian pahamu ya Rasulullah di hadapan Utsman ibn Affan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Afala astahi? Tidak bolehkah aku malu? Minar rajuli kepada seseorang yastahi minhul malaikah, yang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala malu kepadanya." Ini sifatul haya yang ada di sisi Utsman ibn Affan, mengakibatkan memberikan dampak positif sampai-sampai malaikat Allahu Jalla Jalalu malu kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjaga sifatul haya di sisi beliau, terlebih di hadapan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka khotifi Allah ya ra'akumullah, apa yang ternukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-haya'u syu'batun minal iman, adalah sebuah amalan saleh, sebuah sifat yang tidak bisa kita remehkan. Oleh karenanya orang-orang yang memiliki sifatul haya telah mendapatkan al-bushra, telah mendapatkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sifatul haya tersebut tidak akan mendatangkan pada dirinya melainkan kebaikan, sebagaimana tidak datang pada diri Utsman ibn Affan melainkan kebaikan yang banyak, bahkan sampai kepada tahap beliau mendapatkan keutamaan dan rekomendasi dari Allah, dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat-malaikat pun malu kepada beliau radhiyallahu taala anhu arda. Ikhwati fillah yara'akumullah, faedah dari hadis yang telah kita bahas, dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab yang ke-14 ini, yang bisa kita ambil pertama adalah bayanu annal imana lahu syu'abun katsirah. Penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keimanan memiliki cabang-cabang yang banyak. Dan yang namanya sebuah ungkapan dari Nabi, sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkaitan dengan bilangan, bid'un wa sab'una. Dalam riwayat yang lainnya bid'un wa sittuna. Dalam riwayat yang lainnya bid'un wa thamanuna. Bilangan-bilangan ini laisa lahu atau la mafhumalah, tidak memiliki batasan. Artinya tidak bisa difahami bahwasanya yang namanya keimanan hanya 70 sekian cabangnya, yang namanya amalan soleh hanya 80 sekian, yang namanya keimanan dan amalan soleh hanya 60 sekian. Tidak, tidak ada batasannya. Jadi ghairu munhasir, tidak ada batasannya sedikit pun. Oleh karenanya faedah pertama yang disebutkan di sini oleh a'immatus salaf, terkhusus Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah, adalah penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya keimanan itu memiliki cabang-cabang yang sangat banyak. Keimanan pun atau amalan pun demikian, amalan pun memiliki cabang-cabang yang sangat banyak, tidak bisa dihitung. Adapun faedah kedua yang disebutkan oleh beliau, annal a'mala dakhilatun fi musammal iman, yang namanya amalan-amalan saleh adalah bahagian dari keimanan. Ya, insyaallah taala penjelasan tentang hal ini akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, yang biidznillah taala kita akan membahas kesesatan yang ada di sisi kaum murji'ah, terkhusus mereka-mereka yang membedakan antara keimanan dengan amalan-amalan saleh. Dan insyaallah taala kita pun akan menjawab beberapa tuduhan yang mengatakan bahwa Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah adalah seorang murji'. Begitu pula tuduhan ini disematkan kepada Syekhuna Al-Walid Syekh Rabi Ibn Hadi Umair Al-Madkhali bahwasanya beliau pun seorang Al-Murji' wal-iyadzubillah. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.